Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, M. Abud sebagai Kijiro, Neni Haryoko sebagai Yukendit, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Beni sebagai Cekar Maut, Sunaryo sebagai Jin Gontayangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Yukendit dan Kijiro dapat diselamatkan oleh gurunya Nirambi dari pusat perguruan Segoro Ireng. Lalu mereka menuju pesisir Pelindi. Sementara itu Raden Saka dengan cemas membawa Anting Wulan menyeberang dari Nusa Barung untuk mencari sepasang permata biru yang tertinggal di desa Galimbung. Seakan-akan tidak mampu lagi untuk bergerak, kakak. Berdoalah kepada Dewata sambil kau menghembuskan nafas murni ilmu Banyu Cakrabuana untuk mengurangi rasa sakitmu. Ya, Anting Wulan, daratan mulai kelihatan. Sebentar lagi kita mendarat. Iya, kakak. Aku akan berusaha menahan rasa sakit ini, kakak. Bukankah itu Raden Saka yang mendayung dan Anting Wulan duduk bersemedi? Iya, kakak. Sekarang akan kubalaskan sakit hati ini. Ya, akan kubalaskan sakit hati ini, kakak. Jangan terburu nafsu. Kita tunggu komando dari Guru Nirambi. Baik, kakak. Akhirnya aku menemukan kembali tawananku. Kakak, lihat. Ya. Anting Wulan hanya diam saja di atas perahu. Seperti terluka tubuhnya. Oh. Lihat saja mukanya putih. Mungkin sekali kan kita akan mudah meringkusnya. Ya, Kendit. Nah, mereka mulai mendarat dan menempatkan perahu kecil itu di balik semak-semak sebelah sana itu. Kijiro, ayo hadang ke sana. Siap, Guru. Kau, Kendit, hadang dari sebelah sana, sisi perahu. Siap melaksanakan, Guru. Hiat! Raden Saka lalu menambatkan perahunya dan membimbing Anting Wulan turun dengan hati-hati. Tapi baru saja beberapa langkah, Kijiro dan Yukendit telah menghadangnya dengan pedang telanjang. Kau sekarang tidak bisa lari lagi, Raden Saka. Tentu kau membawa oleh-oleh berharga dari Nusa Barung itu, bukan? Bukankah kau, Kijiro,